jalan dan sampai jumpa lagi. Esok kita akan berpisah, tentu hari-hari menjadi sunyi. Esok kita akan berpisah, tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta kemenangan kita. Selalu di sisi.